السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه بالهدوء والآثار. أما بعد، حضرات المحترمين، para مشايخ، para kiai، para habaib، segenap sivitas akademika UNES, Bapak Rektor, Dekan, para dosen, semuanya yang saya takdimi, seluruh jamaah gemah selawat dalam semangat kebinekaan rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini atas izin Allah kita semuanya dimampukan bisa hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, dan insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik, walaupun sound systemnya kurang baik. Mudah-mudahan selesai pengajian semuanya menghasilkan sesuatu yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini jadwal saya ketiga hari ini setelah tadi sore Bandungan bersolawat. Wow. Sangat-sangat di luar ekspektasi saya, karena dikatakan Bandungan bersolawat, saya pikir yang datang tidak terlalu banyak. Ternyata subhanallah, selapangan bola di Bandungan penuh dengan semua orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Barangkali ada yang germo, ada yang londe. Tapi dengan semangatnya mereka mendatangi majelis tadi sore jam 4. Bahkan saya tanya sama panitia, saya naik panggung setengah 4, mereka sudah hadir sejak setengah 1, tanpa tenda, tanpa konsumsi, tanpa tiket. Sehingga mereka duduk di lapangan, begitu mereka bangkit, subhanallah, little body, sidi gatal kilo. Maka kita syukuri malam hari ini bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini. Walaupun saya kasihan sebenarnya dengan bapak ibu yang ada di luar, masya Allah, kayaknya gak beli tiket maka gak bisa masuk. Bapak ibu yang saya muliakan, sesuai dengan tema malam hari ini, gemah selawat dalam semangat kebinekaan. Ibu bapak rahimakumullah, saya pernah di tag sebuah akun Instagram, sudah follow kan Instagram saya? Sungguh terlalu. Saya di tag sebuah akun dengan PD-nya, dia mengatakan apa? Awas lagu syirik. Ketika kemudian saya lihat apa sih yang dimaksud dengan lagu syirik, di situ disebutkan lagu padamu negeri. Menurut pemahaman yang bersangkutan, padamu negeri ini lagu syirik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah yang biasa kita baca di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini untuk memperkosa bahwa lagu padamu negeri itu adalah penuh dengan kemusyrikan. Karena seharusnya menurut pemahaman dia tidak ada padamu negeri, tapi adanya padamu Tuhan. Mohon maaf, ini yang namanya jaka sembung bawa bolong, gak nyambung. Saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fasal Quran birahi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membawa minum secara pelan-pelan, saya itu di mana-mana biasa degane utuh ribu NS. Iya. Kamu miskin ya. Iya. Biasanya kan kasih degan satu utuh gitu kan ya Allah. Ini cuma kencing dari airnya apa. Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu anggarannya cetak. Man fasara al-Qur'an bi ra'yi kata Rasulullah. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan akalnya sendiri. Fal yatabawwa ma ba'dahu minan nar. Maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian kemudahan-kemudahan di era modernisasi seperti kemudahan-kemudahan ketika-ketika menjelajah kemanapun dengan internet itu menghapus keberadaan kiai dan guru. Maka banyak orang yang mengatakan tidak penting punya guru, tidak penting punya kiai, kau bisa langsung buka kepada Mbah Google. Hati-hati. Maka yang terjadi seperti ini. Ada orang yang mengatakan tidak penting ngaji dengan kiai, langsung saja dengan nabi. Saya tanya, dari mana kamu tahu nabi? Gampang, buka Mbah Google. Na'udzubillah min dzalik. Ya mohon maaf, kadang-kadang orang ngaji hanya berdasarkan suara saja. Kadang-kadang gak pernah melihat siapa wajahnya. Ini guru jelas apa tidak? Tidak jelas. Padahal setahu saya mohon maaf, ada orang yang ngaji cuma dengan radio yang sanad dan nasabnya tidak jelas. Anda tahu, yang namanya radio itu kan ada suara tanpa wujud. Kalau ada suara gak ada wujud, yang namanya entul. Makanya kalau orang berguru hanya kepada suara tanpa wujud, jelas gurunya adalah. Maka di mana-mana saya ingatkan, som sembore semiki mas yota udan jerawatin hono suarane rano ujute hento jenangi. Dan mohon maaf kalau gurunya saja untuk mondoknya di mana? Al-Ma'ahadu Salafiyah Fasilitiyah. Makanya yang namanya entut itu sifatnya fitnah. Sing entut siapa, yang bau siapa. Makanya kalau gurunya gak jelas biasanya seperti itu. Gampang menyalahkan orang, menyesatkan orang, mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Contohnya ini lagu pada menurut dibilang syirik katanya. Padahal mohon maaf, kecintaan kita kepada negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Makanya sekarang begini, kalau kemudian kita ngaji, ya patokannya Rasulullah lah. Ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak suamimu Rasulullah? Apa jawab Siti Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an wa yamsahu baymasimatuhul kufra wa yamsahu lil insan wa yamsahu bil insan. Harusnya anak-anak hadroh ini harusnya hafal, karena itu ada di Al-Bajjali. Akhlaknya Rasulullah itu yang Quran. Apa sifatnya Rasulullah? Wasimatul Ghufran, pemaaf. Apa yang beliau lakukan? Bayar sahulil insan, memberikan nasihat kepada manusia. Bayar sahulil insan, senantiasa mengajarkan kebaikan. Rasulullah mencintai negara. Buktinya apa? Ibu bapak ada di mahasiswa. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, sama sekarang fenomena Sunan Kuning Kuto hijrah ke mana? Ke Sarkem. Jadi saya kemarin tengok anak-anak saya di Sarkem, kok nambah banyak? Kenapa? Pindah dari Sunan Kuning Bah. Ya Allah. Tadi di Bandungan juga kayak gitu. Bapak PSK begitu semangatnya ke pengajian saya. Begitu saya datang, apa mereka? mereka bilang, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya. Saya kemarin saya mengumumkan belum bisa di Kalgoli Surabaya seminggu yang lalu sudah tutup, saya unsur namanya sekarang diganti jangan Doli apa Kiai Al-Qoboli artinya keutamaan. Dan Anda tahu yang datang itu siapa? Mantan Germo, mantan PSK, mantan Angelo, apa itu Angelo? Mohon maaf, Angelo antar jemput lonting jadi profesinya ini ojek. Mereka semuanya hadir, masya Allah. Wajahnya tadi kayak di Bandungan, yang di depan panggung, masya Allah. Semuanya bertato. Saya tanya kalian siapa? Kami orang-orang yang mencari dan ingin kenal dengan Allah. Selama ini banyak di antara kami yang ingin kenal dengan Allah, tapi orang-orang melupakan kami. Maka saya tertarik dengan Gus Miftah, karena Gus Miftah pernah mengatakan, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum. Saya nangis lihat mereka di depan panggung, badannya penuh dengan takut. Aduh, badannya gede, perutnya gendut. Saya tanya, perut kamu tahu apa? Beduk kiai. Itu kamu beduk? Iya. Pukulnya mana? Bawahnya kiai. Tak lihat, enggak melihat. Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, dia kangen dengan kota Mekah. Saat itu dia mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa dan bermunajat kepada Tuhannya. Apa yang Rasulullah katakan? Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Maka hari ini kalau Anda melihat postingan orang yang mengatakan cinta negara itu tidak ada pahalanya, berarti dia mengingkari hadis ini, Rasulullah mencintai Madinah. Tanggal 15 sampai 23 kemarin saya umroh. Kebetulan tanggal 23 itu merupakan Independence Day, hari Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan Arab Saudi. Anda tahu yang ditulis di bendera, di kaos, di spanduk, di papan-papan nama di Arab Saudi, tulisannya apa, Bu? Al-Watan fi qulubina. Negara ada di dalam hati kamu. Begitu saya pulang, saya dikasih sal tulisannya Al-Watan fi qulubina. Saya masuk bandara di Jeddah, polisi heboh. Tarik, tarik, minggir. Saya pede, tahu dia kalau ada kayak viral di sini. Begitu masuk bandara saya tanya, kenapa tadi disuruh minggir Pak polisi? Orang-orang itu jelas ada orang buta lewat. Nah, nih. Gara-gara saya bawa tongkat, saya bawa macam-macam. Dikira orang buta. Sungguh terlalu. Gara-gara saya bawa tongkat, saya pakai kacamata. Saya dikira orang buta. Tolong ibu-ibu jangan minta saya membuka kacamata saya, oke? Bukan. Persoalannya dan pertanyaannya adalah, pengen dulu ngaji, tuh kok pengen dulu kata. Ya, tapi saya membuka cangkangnya rondo ini. Wahai para janda, ingatlah, boleh jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta kedua mungkin Allah akan menghadirkan surga. Kalau mbaknya jangan maju-maju agak mundur ya. Kamu tahu saya kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Saluran Nabi Muhammad. Orang ajar panitia ini. Banyak degan, kelompok panitia kerok, sakla kok ini. Kere, kere. Salah. seolah-olah pengen mengatakan kepada kita, cintai negaramu dulu. Jadi mohon maaf, saya pernah beberapa kali diskusi dengan para kiai berkaitan dengan baju jubah yang dipakai oleh orang Arab. Oleh orang Arab, saya bertanya sama adik-adik mahasiswa, baju Arab yang dipakai oleh Rasulullah itu ciptaan desain Rasulullah atau sudah ada sejak sebelum Rasulullah? Sudah ada. Jadi dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Dosok, dia sudah pakai baju seperti itu. Yang merupakan dress code resmi orang Arab. Maka paman-paman Kanjeng Nabi yang dulu kafir Quraisy semuanya menggunakan pakaian itu. Ketika kemudian Rasulullah resmi dibaiat menjadi nabi, Rasulullah tetap menggunakan pakaian itu. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai budayanya. Karena Rasulullah mencintai negaranya. Ada orang mengatakan begini, kalau orang-orang kafir Quraisy menggunakan jubah, orang-orang Islam menggunakan jubah, manfaatmu bainahum, apa perbedaan di antaranya? Beda. Orang kafir Quraisy pakai jubah, tapi wajahnya penuh dengan kegalauan, wajahnya penuh dengan kemarahan. Sementara orang-orang Islam, pakaian yang dipakai jenisnya sama, modelnya sama, bentuknya sama, tapi wajahnya tabassam, wajahnya senantiasa tersenyum. Artinya apa? Dari cerita ini kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa mencintai negara itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika masuk ke Indonesia, Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul wathon minal iman. Yang lucu, saya pengajian di Surabaya, temanya nasionalisme. Saya mengambil kaul hubbul wathon minal iman. Selesai ngaji, ada orang datang tanya sama saya begini, Ustaz, saya kaget. Ya Mas, saya mau tanya. Tanya apa? Hubbul wathon minal iman itu hadis riwayat siapa? Ya Allah. Belum pernah ada orang mengatakan hubbul wathon minal iman itu hadis. Karena yang nanya orang tidak paham, saya jawab, hubbul wathon minal iman hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa Muslim? Ya bisa, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Karena yang tanya orang ngapur, jawaban saya juga ngapur. Itu kan bukan hadis, tapi bahwa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama saat itu, itu mengambil intisari dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kemudian banyak otak yang nyimpang, banyak orang yang terpapar radikalisme. Kayak kemarin saya seminar Sarasen Kebangsaan sama Pak Ganjar di IAIN Kartosuro, saya bilang salah satu persoalannya hari ini adalah orang Indonesia itu semangat beragamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilah kerennya NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Maka dulu Gus Dur pernah bilang begini, akan datang satu saat orang tidak pernah belajar dipanggil ustaz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu disebut kiai. Dan hari ini terjadi, tahu-tahu dipanggil ustaz, tahu-tahu dipanggil kiai. Ini omongan Gus Dur sekian lama yang lalu. Maka saya bilang di Indonesia ini yang wajahnya tidak, matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buah hantu. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari buah hantu? Ah, ini orangnya mainan HP. Oh, pengajian tulang HP. HP yang proses. Lebih ngerinya lagi sekarang apa? Orang beda paham sedikit-sedikit langsung dibilang liberal. Contoh, kasusnya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau itu kan orang yang alim. alim alama, orang yang kuliahnya di Al-Quran, hidupnya dihabiskan untuk Quran, bahkan beliau mampu menulis kitab tafsir Quran, kitab Al-Misbah. Hanya gara-gara anaknya tidak pakai jilbab, orang mengatakan Quraisyah liberal. Padahal yang mengatakan Quraisyah liberal itu kadang-kadang ngaji saja tidak bisa, baca Quran tidak fasih, gak ngerti tajwid, gak ngerti ilmu nahwu dan lain sebagainya, berani memberikan label kepada Quraisyah liberal. Orang yang ngaji bertahun-tahun dianggap kafir oleh orang yang baru masuk Islam. Ini terjadi di Indonesia. Orang yang masih hanya pendengar sudah dikasih mic, maka mohon maaf, mondoke mung santri kilat, pesantren kilat. Kalau mondoknya di pondok pesantren kilat, santrinya namanya petir. Kilat petir itu sifatnya gudak duduk membrebeki kuping. Makanya ngaji ini malah gudak duduk gudak duduk, semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan. Kenapa? Karena sanad dan nasab keilmuannya tidak jelas. Maka yang berbeda dianggap kafir, yang berbeda dianggap salah, dan lain sebagainya. Kan ngeri sekali. Maka bahasa yang populer, saya populerkan apa? Orang mengatakan tahlil boleh, tahlilan tidak boleh, yasin boleh, yasinan tidak boleh, solawat boleh, solawatan tidak boleh. Gagal paham terhadap bahasa solawat dan solawatan. Apa sih bedanya solawat dan solawatan? Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawatan. Berjanji itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya perjanjian. Contoh, hantirin baca namanya berjanji, setelah saya baca namanya berjanji. Nah, kowe malah iso kudu ngerti nih, senajan to macane ora fasih, sing maca bocah lunes. Kalau enggak membaca Fatihah itu suratnya tidak sholatnya tidak sah. Kan tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah. Nah, ini ada imamnya lupa. Allahu Akbar, enggak baca Fatihah langsung surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak subhanallah. Imamnya kan enggak tahu salahnya di mana. Dipikir kurang puasa. Dipuasa-puasa. Makin kenceng subhanallah. Imamnya stres. Dipikir kurang pasai. Pasai-pasai yang lain. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget. Fatihah. Yang teriak Fatihah batal enggak bu? Sampainya Banser mengingatkan, tak boleh ngomong. Sampainya lagi rektor UNES soalnya tentang itu ngomong deh. Jadi apa orang nafsunya kuda, tenaganya agak, semangat keislamannya tinggi, tetapi tidak pernah didukung dengan ilmu yang mumpuni. Makanya terjadi apa? Sifat keberagamannya ngampur, suhu pendek, semua orang dianggap salah. Beda dikit senggol bacok. Ini bro. Dan ini sekarang lagi mantap di Indonesia. Saya pernah contoh orang yang nafsu kuda raga ayam, semangat Islamnya tinggi, tidak didukung sama ilmu yang mumpuni. Saya pernah dicurhati sama pihak malam. Ada yang salah. Saya itu kan dikasih amanat sama teman-teman di BBLO untuk pengajian sama teman-teman artis. Ya, yang saya jaring kayak pihak malam, Aura Kasih. Kemarin saya pengajian sama pihak Valen, wow, saya ini kalau bocah ini ubek. Baik, baik. Pihak Valen bilang begini sama saya, tapi persoalannya satu sih, pihak Valen sama saya tidak keyakinan. Aku yakin mau, dia yakin nggak mau. Jomblo sampai wayang dulu. Tolonglah kamu gak usah pacaran. Santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kamu jangan mau dilayani sama cowok. Santai saja. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Kadang-kadang banyak mahasiswa gagal skripsi gara-gara putus dari pacarnya. Ya Allah, enak. Cintailah pacarmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Langsung OTW 100. Saya ditanya apa? Pak, saya pernah kata Pia Valen menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan dengan pakaian yang agak terbuka. Selesai saya nyanyi di demo sama orang. Pia Valen penistaan solawat, menyanyikan solawat di panggung dangdutan tidak solawat. Saya ditanya sama Pia, Pak, apa benar sih Din Assalam itu solawat? Saya jawab salah. Din Assalam itu memang qasidah Arab, tapi bukan sholawat. Lah orang yang gagal paham itu seolah-olah menganggap kalau qasidah Arab itu pasti sholawat. Salah, Din Assalam itu bukan sholawat, itu qasidah Arab bukan sholawat. Din itu artinya agama, salam itu damai. Tapi kalau pengajian panas tanpa kipas angin ini tidak mau damai ini. Tegangnya harus keras dari kipas angin. Karena aku sumur. Pelit amat sih. Kalau kamu mohon maaf sambil ngising saja boleh tau. Udah beneran, kan itu bukan soal apa. Kamu bangga di poin lain daripada bayangin yang enggak. Yang ini boleh. Sambil duduk. Tapi tidak pantas dinyanyikan di toilet. Contohnya satu nabi dunia Husain Nabi Kufro. Ada lagi mamanya Man Ana. Itu bukan selawat. Tapi lagu itu diciptakan karena rasa cinta kita yang terdalam, takdiman wa ikraman kepada guru, kepada dosen. Gak boleh menyanyikan lagu itu di WC sambil ngisik baca Man Ana. Man tapi jangan kemudian meninggalkan adab orang bersolawat, gak boleh. Kalau cuma lagu dangdut dijadikan versi solawat, gak masalah. Kamu suka lagu apa contohnya? Korban janji jadi solawat, gak apa-apa. Tinggal Nabi solawat, gak apa-apa. Karena memang ada janji. Biar aku sebatas selawatkan gak apa-apa. Kenapa? Medium 4 sibuk sopoy. dari UNES untuk Indonesia. Salam kepada Nabi Muhammad. Langsung di atas saya bunuh enggak? Kalau enggak ketemu manajernya saya bunuh. Ada tegak lampu di sini? Ada tegak lampu. Oh, di balik ada tegak lampu ingat sini ini. Semuanya lihat kan? Oh, lampu depan tadi bro. Tak buka kalau mau kene. Pengajian mau selesai kita sambil baru datang. Gak bisa mati ya? Ayo, tim hadras ya. Gak tutup. Oh, maksud bonus benar dulu. Selalu ada Nabi Muhammad. Amin. Hatiku rasa rela nyawa kocok atau karo agomo. Ratu Awali. Hati diangkat. Wes toh, pokoknya sing duwe rendang, sing pengen skripsi nang Lampung njaluk karo bisa lu ngomong karo aku. Sing pengen rapi mulai langsung rapi. Rondo anak 15. Korban janji versi selamat. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakaramu dhewe nuruti hawa nafsumu hawa lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa Pancene kowe pambu kamu teringin raninja oleh dicinta bapak koyong ini rupane wong kere. Kok ya orang bagi putih tau mesti yang dari Queen sabar ya, ayah sebentar lagi nanti kita Queen. Kalau belum baca-baca kemayu dan kelingan lagu kelingan mantan. Kau yang janji kamu aku lakoni tresno suci ganti ikhlaskan mati nengata nengata sebelumnya kamu pasti akan berakhir ya. Di mana berakhirnya sudah di pelaminan itu kan pemakaman. Jatuh terus. Ya Allah, dia ini yang terkotori. Gimping tulisannya I love. Memang hari ini Bunda penuh dengan cinta. Amin. Maka yang perlu kita lakukan apa? Wis belajar loh sing tenang. Orang saya susu dari pustak. Saya itu ngatur sama Abang Riba. Kalau kemudian memungkinkan saya tak berhenti saja. Saya mohon maaf. Begitu bombastisnya pemberitaan jadi konduser masuk Islam. Sehingga banyak orang kemudian mengatakan settingan dan lain sebagainya. Satu, fakta yang pengen hari kalian harus tahu. Mas Dedi itu masuk Islam dia rugi miliaran rupiah. Kenapa? Karena kontraknya banyak yang diputus oleh orang-orang non-Islam. Begitu Mas Dedi masuk Islam diputus kontrak. Sorry bro, gak dilanjut. Yang kedua, kalau kemudian Anda mengatakan settingan Alhamdulillah tidak, Mas Dedi itu sama saya tidak pernah. Saya ngomong sama dia, bro kamu harus masuk Islam. Gak. Selama ini diskusi kita tentang apa? Tentang kebangsaan, tentang kebinekaan, tentang pluralisme. Jadi saya ingin menanyakan saja. Cuman memang pertanyaan-pertanyaan dia itu kritis banget. Karena ini anak cerdas. Jadi itu lulusan S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, ijazah pun tidak saya ambil. Karena saya mampu kuliah pantang gelarnya S1G. Sarjana gak gimana gitu. Dan ini orang cerdas. Orang cerdas. Begitu cerdasnya dia, dia itu pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Saking cerdasnya dia, rambut saja tidak berani tumbuh. Dan dia bilang sama saya tidak mau latah rambut. Kemarin saya terakhir kemarin nyumpah di Jakarta, saya membahas soal cross hijabers yang orang laki-laki pakai jilbab, pakai cadar dan sebagainya. Ya Allah, yo aneh-aneh. Nganggo jilbab kok ngene yo. Kok atone. Dia bilang sama banyak orang yang kemudian mengundang dia untuk jadi pembicara. Dia mengatakan apa? Maaf, ini bukan kemampuan saya. Saya masuk Islam bukan karena saya jadi artis sudah enggak laku kemudian mustah. Kan sekarang keren tuh, artis tidak laku, mustah. Dedi tidak mau. Dan selama ini saya mendidik dia juga tidak seperti itu. Makanya saya bilang, Mas Dedi ngaji sama kiai lain, saya bilang monggo. Dedi tidak mau, dikira saya cukup sama Dedi. Makanya di postingan Instagram saya kemarin saya bilang, ada yang bilang Miftah ngaku Dedi supaya tidak boleh belajar dari pihak lain. Mohon maaf, saya sampaikan silahkan belajar. Bahkan mohon maaf, yang saya katakan difitnah benci sama teman-teman Hijrah Fest, saya bilang sama Dedi, mbok kamu ikut ke sana. Orang bilang fitnah membenci Masjid Muharram, saya ngisi Masjid Muharram di Surabaya. Orang bilang fitnah benci dengan Hijrah Fest, saya bilang sama Dedi, mbok kamu ikut ke sana. Tapi Dedi bilang mohon maaf, saya itu hanya mau belajar yang membuat saya nyaman. Pacaran saja dari yang nyaman, masa ngaji tidak dari yang nyaman. Kemarin saya bilang sama Dedi apa, hari ini mohon maaf, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Makanya terjadi apa, tahu-tahu pejabat ditusuk. Lucunya lagi apa, yang jelas-jelas hoax dibela, ini Kartini hari ini hoax. Yang benar-benar ditusuk, pengalian isu, cangkemnya. Oh ya sudah, kalau kamu tidak suka dengan pemerintah, tunggu 2024, saya pastikan Pak Jokowi gak calon lagi. Barangkali begini, salah satu poin kenapa Dedi akhirnya masuk Islam. Ini, satu saat, dia tanya saya begini sama saya. Bro, saya punya pertanyaan. Saya baca Al-Quran, kenapa sih Al-Quran itu banyak perintah Allah yang tidak rasional? Loh, what do you mean, saya bilang? Coba anda baca. Ibrahim diperintah untuk potong anaknya Ismail. Ini kan goblok, anak cuma satu suruh potong katanya. Ini bahasa Dedi 6 bulan yang lalu. Satu. Nabi Muhammad Israfil bulsi. Pertanyaan dia, kenapa banyak ajaran agama yang tidak bisa ditangkap oleh akal? Tidak nalar, tidak logis. Waktu itu YouTube-an bareng kolek. Kalau saya gak bisa jawab, kan bahaya. Saya saat itu langsung tanya sama dia begini. Saya jawab begini. Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Kalau semua perintah agama bisa diterima oleh akal dan bisa dirasionalkan, berarti gak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang gak usah punya agama, cukup kuliah di UNES selesai. Inilah yang membedakan agama dan ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh hati. Maka saat itu dia saya tanya, sekarang saya ganti tanya sama kamu, apa bu, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba kalian, rata-rata pasti menjawab dari mata turun ke hati. Ini salah juga kan dari. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah mencintai Kanjeng Nabi, karena matamu tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena si buta tidak pernah melihat pasangan. Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Maka kamu lihat, walaupun si buta tidak pernah melihat pasangannya, mata. Karena menggunakan apa? Rasa. Menggunakan ini, bro, tidak menggunakan ini. Kalau hatinya apapun pasangannya, matanya tetap cinta. Maka orang belajar agama itu, bro, saya bilang sama Dedi, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Waktu itu dia langsung takjub, dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Otak murah ganda ini kira. Maka kemudian seminggu sebelum masuk Islam, dia telepon saya, bro, I want to be a Muslim. Saya jawab, gak usah. Loh, saya pengen masuk Islam, gak usah. Dia tanya, kenapa sih kamu selama ini membuat saya susah untuk masuk Islam? Saya pengen masuk, gak usah. Jadi orang Islam itu benar-benar musuh. Berat saya. Cukup kamu saja. Kamu gak akan kuatkan musuh. Maka waktu itu saya bilang, sudahlah kamu Islam di Jakarta, saya carikan ustaz. Oh, teman kamu ustaz banyak. Di Istiqlal juga ada profesor, di mana-mana ada. Dia bilang, kan you pernah bilang sama gua. Gua bilang apa-apa, saya pernah bilang sama Dedi begini. Bro, besok kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Kalau Islammu pintu masuknya itu galak, maka Islammu akan galak. Pintu masuknya keras, Islam akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya itu ramah, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu dia bilang, this is you, not others. Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, itu adalah kamu, bukan yang lain. Kenapa? Karena Islam yang kusimpah itu menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Saya ngaji di kampus, diterima di pondok pesantren, diterima masyarakat umum, diterima lonte, diterima. Maka malam hari ini, ya, jadilah orang Islam yang fanatik dengan agamamu, tapi tanpa harus memfonis orang lain salah. Jadilah orang yang soleh, tetapi jangan pernah merasa lebih soleh daripada yang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Ukhibbu sholihina wa lastu minhum, la'ali an'ala bil syafa'ah." Aku mencintai orang soleh, walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa? Karena saya berharap keberkahan dari orang-orang soleh. Maka saya mengatakan, kalau kamu merasa hari ini orang soleh, jangan pernah menghina mereka para pendosa. Jangan pernah menghina para pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Andaikan kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya di dunia malam, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.